Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Ihwatal iman, a'zan ya Allah wa iyakum. InsyaAllah malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Nuril Yakin fi sirati sayyidil mursalin, kitab yang membahas tentang biografi dan sejarah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu binaul bait, membangun ulang Ka'bah, ya, membangun ulang Ka'bah. Tafadhal ikra Mas Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu Syekh Muhammad Al-Khudri Baik rahimahullahu taala, binaul baiti. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalamu 35 sanatan, ja'a saylun jarifun fasadda'a judronal ka'bati ba'da tauhiniha min harikin kana asobuha qablu. Asobaha. Kana asobaha qablu. Fa'aradat Quraishun hadmaha liyarfa'uha wa yuskifuha. Fa'innaha kanat rodimatun fauqal. Fa'innaha kanat rodimatan. Fa'innahu kanat rodimatan fauqal qamati. Fa'innaha atau fa'innahu di situ? Fa'innaha. Fa'innaha, ya. Kanat rodimatan. Fa'innaha kanat rodimatan fauqal qamati. Fajtama'at qaba'iluhum lidhalik. Walakinnahum habu hadmaha. Dimakaniha fi kulubihim. Tayyip. Sekarang kita akan membahas atau menceritakan tentang binaul bait, ya, pembangunan ulang Ka'bah. Disebutkan di sini walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalam 35 sanah, ya, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya 35 tahun, ya, ja'a saylun jarifun fasadda ajudranal ka'bati ba'da tauhiniha min harikin kana asabaha qablu. Maka terjadi banjir bandang, ya, banjir bandang yang menghancurkan tembok-tembok Ka'bah, yang mana sebelumnya Ka'bah itu sudah rapuh, ya, karena pernah terjadi kebakaran. Kemudian tembok-tembok Ka'bah sudah rapuh, ditambah lagi adanya banjir bandang hingga tembok Ka'bah pun runtuh, ya. Fa'aradat Quraisyun hadmaha liyarfa'uha wa yuskifuha. Maka orang-orang Quraisy pun berkeinginan untuk, ya, merenovasi, menghancurkan, itu maksudnya hadmaha, menghancurkan dengan tujuan untuk merenovasi ulang. Ya, Ka'bah ingin ditinggikan supaya tidak kemasukan banjir lagi. Kemudian Ka'bah ingin diberikan atap karena sebelumnya Ka'bah itu tidak memiliki atap. Nah, jadi orang-orang Quraisy ingin memberikan atap untuk Ka'bah. Maka fa innaha kanat radimatan fawqal qamah, karena sebelumnya Ka'bah itu kata Syekh di sini adalah radimatan fawqal qamah. Radimatan itu artinya hanya tumpukan batu yang ada di atas pondasinya tanpa tanah, ya, tanpa adanya perkat dengan tanah, hanya tumpukan batu, ya. Fajatama'at qaba'iluhum lidzalik, maka qaba'iluhum maksudnya qaba'ilu Quraisy, kan Quraisy itu ada 12 kabilah, 12 suku. Jadi semua Quraisy itu berkumpul untuk merembungkan masalah renovasi Ka'bah ini. Ya. Walakinnahum habau hadmaha atau habu hadmaha limakaniha fi kulubihim. Akan tetapi orang-orang Quraisy itu merasa berat, ya. Merasa berat untuk menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah itu memiliki posisi, memiliki kedudukan di hati mereka. Ka'bah itu adalah merupakan tempat yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, ya, pada saat itu. Dan seterusnya juga akan menjadi tempat yang dimuliakan oleh orang-orang Muslim dari seluruh penjuru dunia. Jadi Ka'bah itu punya tempat sendiri dalam hati Quraisy, bahkan dalam hati kaum Muslimin ila yaumil qiyamah. Jadi mereka merasa berat untuk menghancurkan Ka'bah. Faqala lahumul Walid ibn al-Mughirah. Lanjut. Faqala lahumul Walid ibn al-Mughirah aturiduna bihadmiha al-islaha amil isa'ata. Qalu balil islah. Qala inna allaha la yuhlikul muslihin. Washara'a yuhdimu fatabauhu. Yahdimu. Washara'a yahdimu fatabauhu. Fatabi'uhu. Fatabi'uhu wahadamu. Hatta wasalu ila asasi Ismaila. Tayyib. Faqala lahumul Walid ibn al-Mughirah, maka melihat orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy yang merasa enggan untuk menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah menurut mereka itu terlalu mulia untuk dihancurkan, akhirnya berkata Al-Walid ibn al-Mughirah, aturidu nabi hadmihal islah amal amil isa atau wahai orang-orang Quraisy, ketika kalian ingin menghancurkan Ka'bah, itu tujuannya untuk memperbaiki atau untuk merusak. Ya. Jadi kalian ingin menghancurkan Ka'bah dengan tujuan apa? Memperbaiki atau merusak? Maka qalu bal al-islah. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, tentu kami ingin memperbaiki Ka'bah. Kami ingin merenovasinya supaya menjadi lebih bagus. Ya. Faqala, maka Al-Walid ibn al-Mughirah mengatakan, innallaha la yuhlikul muslihin. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membinasakan orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya. Dan ini memang benar ikhwatul iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabaikan dan tidak akan pernah membinasakan orang-orang yang melakukan perbaikan. Bahkan di antara orang-orang yang mendapatkan sanjungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tuba, ya. Tuba. Tuba, baik kebaikan bagi siapa? Liman aslaha inda fasadin nas. Adalah orang-orang yang melakukan perbaikan, baik itu perbaikan akhlak, perbaikan akidah, ya, ketika manusia rusak. Ya, jadi di sini Ka'bah ingin diperbaiki oleh orang-orang Quraisy, dan untuk menghilangkan keraguan tersebut, maka Al-Walid ibn al-Mughirah mengatakan, innallaha la yuhlikul muslihin. Allah tidak akan pernah membinasakan orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan dalam perbaikan apapun, ya. Dalam perbaikan apapun, ketika itu memang mendatangkan manfaat bagi orang lain, entah itu perbaikan fisik bangunan atau memperbaiki umat, ya, memperbaiki akhlak umat, memperbaiki akidah umat, maka Allah pasti menolong orang-orang yang melakukan perbaikan. Kemudian washaro ayahdimu fatabi'uhu wahadamu hatta wasalu ila asas Ismaila. Maka Al-Walid ibn al-Mughirah pun dia yang pertama kali mengawali untuk menghancurkan Ka'bah dengan tujuan untuk diperbaiki, lantas diikutilah Al-Walid ibn al-Mughirah ini oleh orang-orang Quraisy yang lainnya hingga sampailah mereka kepada pondasi yang dibangun oleh Ismail. Ya, jadi tembok-tembok Ka'bah dihancurkan, kemudian sampailah ya penghancuran itu kepada pondasi Ismail. Ya, pondasi yang dibangun oleh Nabi Ismail. Terus wa hunaka wajadu sahafan naqashu fiha nukisha fiha katsirun minal hikami ala adati man yad'una asasa bina'in syahirin liyakuna tadhkiratan lil mutaakhirina bi amalil mutaqaddimin. Nah, jadi tatkala mereka telah sampai kepada pondasi Nabiullah Ismail terhadap Ka'bah, maka mereka mendapatkan di situ ada sihafan, ya, ada lembaran-lembaran, ya, nukisha fiha katsirun minal hikam, yang tertulis di situ banyak ungkapan-ungkapan bijak, ya, ungkapan-ungkapan bijak, hikmah. Ya, ala adati man yadauna asasa bina'in syahirin, dan ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang yang membangun, ya, bangunan yang masyhur, ya, bangunan-bangunan yang terkenal itu pasti kalau enggak di temboknya itu dipahat biasanya perkataan-perkataan bijak atau gambar-gambar orang soleh. Dengan tujuan apa? Liyakuna tazkiratan lil mutaakhirin bi amalil mutaqaddimin. Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang belakangan bagaimana semangatnya, bagaimana spiritnya, bagaimana perbuatan orang-orang terdahulu. Ya, orang-orang terdahulu. Jadinya adanya kata-kata bijak, kemudian adanya gambar-gambar yang menunjukkan amalan-amalan orang-orang terdahulu, itu tujuannya adalah agar menjadi pelajaran bagi orang-orang mutaakhirin. Cuman terkadang setan itu pintar ya. Setan itu pintar. Jadi dibisikkan gambar-gambar, kemudian akhirnya dikatakan ini dulu yang disembah oleh nenek moyang kalian. Padahal tujuannya apa? Tazkiratan lil mutaakhirin, supaya menjadi pengingat untuk orang-orang belakangan. Kalau kalian itu punya nenek moyang yang baik, yang soleh gitu, ya yang soleh, dan kalian bisa mengambil pelajaran dari mereka. Tapi setan membaliknya, membisikkan kalau orang-orang soleh atau nenek moyang kalian itu menyembah patung-patung atau gambar-gambar yang semacam ini. Nah itu kan, itu udah biasa ya, bangunan-bangunan semacam itu. Makanya kalau antum lihat ya, bangunan-bangunan orang-orang Yunani dan semacam itu biasanya penuh dengan pahatan-pahatan. Nah itu karena udah kebiasaan ya, orang membangun bangunan yang terkenal itu pasti ada hal-hal semacam itu. Suma batada'u fil bina'i wa a'addu lidzalika nafaqatan laisa fiha mahru baghiyin wala bai'u riba. Naam. Suma batada'u fil bina'i wa 'addu lidzalika nafaqatan laisa fiha mahru baghiyin wala bai'u riba. Perhatikan di sini. Ketika orang-orang Quraisy ingin memulai membangun Ka'bah, membangun ulang Ka'bah, maka mereka menyiapkan biaya-biaya pembangunan Ka'bah itu dari harta yang tidak ada unsur-unsur buruknya. Tidak ada mahru bagian, tidak ada di situ mahru bagian itu artinya ya uang hasil melacur gitu ya. Ya, kemudian wala bai'u riba juga tidak ada harta riba di situ, murni harta-harta yang baik yang diperoleh dengan cara yang baik. Itu yang digunakan untuk membangun Ka'bah oleh orang-orang Quraisy ini sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang mereka masih kafir. Ketika ingin membangun Ka'bah, membangun ulang Ka'bah, maka mereka tidak ingin ya Ka'bah itu dibangun dari harta-harta yang buruk. Ya, termasuk harta riba. Itu orang-orang Quraisy zaman dulu ikhwan. Ya, ketika ingin membangun Ka'bah, harta riba tidak dipakai. Tapi zaman sekarang, waliyadzubillah, ya betapa banyak orang yang tidak mempedulikan ini harta riba atau apa. Bahkan mungkin mereka nyumbang ke masjid dengan harta riba, membangun masjid dengan harta riba, dengan harta haram. Padahal Nabi SAW mengatakan la sadaqata min gulul, tidak akan pernah diterima sedekah dari harta yang diambil secara sembunyi-sembunyi, maksudnya harta haram. Begitupun Allah mengatakan, begitu dalam hadis innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, artinya yang diperoleh dengan cara yang baik, yang diperoleh dengan cara yang halal. Ya, tapi kita pada saat ini kaum muslimin jarang yang memperhatikan hal semacam ini. Yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Tidak pandang bulu itu riba atau mencuri atau menipu dan semacamnya. Kemudian itu digunakan untuk berinfak, bersedekah. Maka demi Allah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah orang-orang kafir Quraisy ketika mereka hendak membangun Ka'bah. Ya, tempat yang mereka muliakan, tempat yang mereka agungkan pada saat itu, maka mereka berupaya untuk menghindari harta-harta buruk, baik itu harta hasil pelacuran, harta riba mereka hindarkan, dan mereka menyisihkan harta yang diperoleh dengan cara yang baik-baik. Itu sebelum Islam datang. Nah, setelah Islam datang, riba benar-benar diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya, walaupun mereka orang-orang kafir itu masih bermuamalah dengan riba pada zaman itu, tapi ketika ingin membangun Ka'bah, harta riba itu disingkirkan. Ya, murni yang disiapkan adalah harta-harta yang diperoleh dengan cara yang benar. Artinya mereka sadar kalau riba itu adalah harta kotor, tidak layak digunakan untuk membangun tempat-tempat suci. Terus wa ja'ala al-ashrafu min quraishin yahmiluna al-hijarata ala a'naqihim wa kana al-abbas wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man yahmilu. Wajah Allah di sini termasuk afalus syuruk ya. Jadi setelah mereka menyiapkan harta-harta baik untuk membangun Ka'bah, maka mulailah orang-orang mulia dari kalangan Quraisy itu memikul ya batu-batu di pundak-pundak mereka ya untuk membangun Ka'bah. Dan di antara orang yang ikut serta mengumpulkan batu-batu, mengangkat batu-batu untuk membangun Ka'bah pada saat itu adalah Abbas Ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta pada saat itu membangun Ka'bah. Wa kana ladhi yali al-bina'u yali al-bina'a Wa kana alladhi yalil bina'a najaru rumi. Najarun rumiyun. Najarun rumiyun ismuhu Baqum. Ya, jadi ada tukang ya yang berada di sisi Ka'bah itu seorang najar. Najar itu adalah tukang kayu, tukang bangunan, dan dia berkebangsaan Romawi, namanya Baqum. Jadi nanti batu itu diangkat oleh orang-orang mulia dari kalangan Quraisy termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diserahkan kepada najar yang bernama Baqum ini untuk diletakkan pada tempatnya. Ya. Jadi semuanya ikut serta gitu. Ya, turun tangan ya ingin ambil andil dalam pembangunan Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah tempat yang mulia, mereka muliakan, maka mereka pun bergotong royong untuk membangun kembali Ka'bah. Maka di sini ada semangat ya, semangat gotong royong ketika kita ada pembangunan masjid, ada pembangunan tempat-tempat ibadah. Ya kaum muslimin, di sini dianjurkan kita ikut serta gotong royong ya membangunnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut serta bersama paman-pamannya dan orang-orang mulia dari kalangan Quraisy ketika pembangunan ulang Ka'bah di sini. Terus wa qad khassasa likulli ruknin jama'atun minal udhama'i jama'atan minal udhama'i yang kuluna ilaihil hijarata. Nah, jadi di setiap rukun, maksudnya di setiap sisi Ka'bah itu nanti ada orang-orang besar, maksudnya pembesar-pembesar Quraisy yang berdiri di situ yang akan memindahkan batu kepada Najjar Rumi ini. Jadi orang-orang biasa nanti ngangkat batu dari tempat yang jauh, kemudian ketika hendak diberikan kepada Najjar Ar-Rumi ini melewati orang-orang besar, orang-orang mulia yang ada di setiap rukun, di setiap pojokan dari Ka'bah ini, di setiap sisi Ka'bah. Terus wa qad daqat bihim an-nafaqatu tayyibatu an itmamihi ala qawaid Isma'il. Nah, dana mereka untuk membangun Ka'bah itu menyempit ya, artinya berkurang, tidak cukup dana mereka untuk membangun Ka'bah ya, dari dana yang baik-baik, maksudnya an-nafaqatu tayyibah, dari dana yang baik-baik. Padahal kalau tidak pandang itu dana baik buruk, orang-orang Quraisy itu orang-orang berada ya. Orang berada, kalau dipakai harta riba mungkin kelar, selesai. Tapi karena mereka berazam, Ka'bah itu harus dibangun dari nafaqah tayyibah, dari harta yang baik, dan dana itu tidak cukup, akhirnya mereka mengeluarkan hijr Ismail. Tidak dimasukkan kepada Ka'bah, dikeluarkan. Terus? Fa'akhruju minha al-hijro. Hijr Ismail ini. Wa banau alaihi jidaron qasiran alamatan ala annahu minal Ka'bati. Walamma tammal bina'u samani asyrata. Jadi wabanu alaihi jidaron qasiran alamatan ala annahu minal Ka'bah. Setelah mengeluarkan hijr Ismail ya, mereka membangun di situ ada tembok yang pendek sebagai isyarat kalau hijr itu termasuk bagian dari Ka'bah. Ya, terbagian dari Ka'bah. Ini kalau dalam bab fikih punya peranan penting nanti di dalam masalah bab tawaf ya. Terus walamma tammal bina'u samani asyrata zira'an bihaitsu zida fihi an aslihi tis'ata azru'in wa rafa'a al-baba anil ardi bihaitsu la yus'adu ilaiha illa bidurjin aradu wad'al hijra hajara wad'al hajara hajarul aswada maudi'ahu. Nah, di sini Ikhwan. Kemudian walam mata malbina sama niya asrota ziraan, tatkala bangunan Ka'bah itu sudah mencapai 18 hasta, ya hasta bihay suzi dafihan aslihi tis at azru, ada tambahan 9 hasta dari asalnya. Berarti asalnya Ka'bah itu kalau dalam bina asalnya, bangunan aslinya sesuai dengan yang ada dari pembangunan Nabi Ismail alaihissalam itu adalah 9, ya. 9 hasta, kemudian ditambah oleh orang-orang Quraisy ketika merenovasinya 9 hasta, maka menjadilah dia 18 hasta. 18 zira. Ya, kemudian warafa albab anil ardi, pintu Ka'bah itu ditinggikan. Ya, ditinggikan. Ya, ditinggikan. Ya, supaya enggak kemasukan banjir lagi. Ya, bihaitsu la yus'ad ilaihi illa bidurjin. Jadi kalau mau masuk itu harus menggunakan tangga. Harus menggunakan tangga. Jadi pintu Ka'bah itu tinggi dan kalau ingin masuk itu harus naik melewati tangga. Aradu wad al-hajaril aswada maudi'ahu, ya. Jika mereka ingin meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, maka mereka harus naik melalui tangga karena pintu Ka'bah dinaikkan. Terus fakhtalafa asyrafuhum fi man yad'uhu wa tanafasu fi dhalika hatta kadat tashubbu bainahum narul harbi. Nah, fakhtalafa asyrafuhum fi man yad'uhu. Jadi mereka orang-orang mulia dari kalangan Quraisy itu berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ya, jadi mereka berselisih. Jadi kan setelah direnovasi, otomatis Hajar Aswad nanti akan dikembalikan lagi ke posisinya. Nah, siapa yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ini ke posisinya? Orang-orang kafir Quraisy berselisih. Ya, bahkan hampir-hampir mereka bertikai, ya, bertikai, berperang, saling membunuh satu sama lain antar kabilah tersebut. Nah, memperebutkan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Wadama bainahum hadzal khisamu arba'a layalin. Nah, ini jadi permusuhan, pertikaian ini terjadi selama 4 malam, 4 hari 4 malam terus mereka berselisih, bertikai, memperebutkan siapa yang berhak untuk menaruh kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Jadi kalau kita lihat ikhwan, ini kan sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, ya, dengan merembung. Tapi itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Sebelumnya hal remeh itu bisa memicu perperangan antar mereka. Wa kana asanna rajulin fi Quraisyin idzaka Abu Umayyah bin al-Mughiratil Makhzumi. Ammu Khalidin. Ammu Khalid ibn al-Walid faqala lahum ya qaumu la tahtalifu wa hakimu bainakum man tarduna bi hukmihi. Nah, jadi di sini wa kana asanna rajulin fi Quraisyin idzak. Jadi orang yang paling tua pada saat itu di tengah-tengah orang Quraisy itu adalah Abu Umayyah, ya, Abu Umayyah ibn al-Mughirah al-Mahzumi, pamannya sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid, ya, radiyallahu anhu. Maka Abu Umayyah ini mengatakan, ya qaum, wahai orang-orang Quraisy, la tahtalifu, jangan kalian terus berselisih. Wa hakimu bainakum man tardawna bihukmih. Hendaklah kalian itu berhukum. Maksudnya berhukum di sini, hendaklah kalian mencari penengah di antara kalian berupa orang yang kalian redo kepada ketetapannya. Jadi kalau udah cukuplah, jangan berselisih lagi. Kita cari penengah. Siapa yang kita ridho, dia jadi penengah di antara kita. Seperti itu. Faqalu nakilul amra li awali dakhilin. Fakana hadzat dakhilu huwal aminul ma'munu alaihi salatu wassalamu. Fatma annal jami'u lahu lima ya'hidunahu fihi min al-amanati wasidqil hadithi wa qalu hadha al-aminu radainahu hadha Muhammadun li'annahum kanu yatahakamuna ilaihi idh kana la yudari wa la yumari. Baik. Faqalu, maka orang-orang Quraisy ini mengatakan nakilul amra li awwali dahilin. Kalau begitu kita serahkan urusannya kepada orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah. Orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah. Ya. Fakana hadzal dahil huwal aminul ma'mun alaihi salatu wassalam. Maka orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah ini adalah siapa? Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya, al-Ma'mun, ya. Yang dapat dipercaya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah pada saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atfat ma'annal jami'u, maka semua orang-orang Quraisy pun merasa tenang. Tenang. Kenapa? Lima ya'hidunahu fihi minal amanati wasidqil hadis. Lima ya'hidunahu, ay lima ya'rifunahu. Karena mereka tahu kalau Muhammad itu adalah orang yang amanah dan orang yang jujur perkataannya. Jadi yang membuat orang kafir Quraisy redo berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang amanah, Nabi adalah orang yang jujur perkataannya. Akhirnya mereka tenang, redo Muhammad jadi penengah di antara mereka ketika berselisih. Coba bayangkan jemaah, teman-teman sekalian ya. Ketika dalam urusan dunia, orang-orang kafir itu mengatakan Muhammad itu adalah al-amin, as-sadiq, gitu kan? Orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Tapi ketika Nabi yang menyerukan kepada mereka tentang urusan agama, mereka menuduh Nabi sebagai al-kadzab, as-sahir, al-majnun. Nah, ini ketika urusan agama. Tapi kalau urusan dunia, mereka mengatakan Muhammad adalah al-amin, as-sadiq. Ya. Makanya Nabi mendapatkan gelar al-amin, as-sadiq dari mereka ketika mereka bermuamalah dengan Nabi dalam urusan dunia, dalam jual beli, maka mereka mendapati Nabi itu adalah orang yang bagus akhlaknya, orang yang dapat dipercaya. Tapi ketika Nabi menyerukan kepada mereka Islam, maka mereka balik menuduh Nabi sebagai al-kadzab, as-sahir, dan yang semacamnya, majnun. Tayyib. Falamma akhbaruhu al-khabara. Jadi di sini ini kan hadzal amin radainahu katanya. Ini dah ini adalah al-amin, kami redha dengannya. Hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad. Li'annahum la kanu yatahakamuna ilaih. Karena mereka sering ya berhukum, maksudnya sering menjadikan Muhammad itu sebagai penengah di antara mereka dalam urusan dunia, dan Muhammad itu ketika menjadi penengah di antara mereka la yudari wala yumari. Ya, Muhammad itu la yudari wala yumari. Artinya Muhammad itu tidak menjilat. Ya. Bukan yang orang yang cari muka, maksudnya orang betul-betul adil, jujur, ya. Terus falamma akhbaruhu al-khabara basata ridaahu. Wa qala Lita khuza kullu qabilatin binahiyatin minat thawbi thumma wadu'a fihi al-hajara wa amarahum biraf'ihi hatta tahaw ila mawdi'ihi fa akhadahu wa wadu'ahu fihi wa hakadha antahat hadihil muskilatu alati kathiron mayakunu amsaluha sababan fi fintishari hurubin hailatin bainal arabi laula an yamunna allahu alaihim biakilin mithli abi umayyata yeah. Yurshiduhum ilal khairi tayyib wa hakimin mithlur rasuli sallallahu alaihi wasalam yakdi bainahum bima yurdi jami'ahum. Kemudian di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar cerita dari mereka yang mana mereka memperebutkan siapa yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad kepada tempatnya, kepada posisinya kembali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam basata ridaahu, seketika Nabi ia membentangkan ridanya. Rida itu pakaian luar ya, yang lebar itu dibentangkan. Kemudian Nabi mengatakan litahuda kullu qabilatin binahiyatin minasaub. Setiap kabilah silakan megang ujung-ujung dari rida ini, ya. Setiap kabilah disuruh megang ujung dari rida yang ada tersebut. Summa wada'a fihi al-hajara. Kemudian Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah rida tadi. Wa amarahum biraf'ihi, Nabi terus memerintahkan kepada mereka untuk mengangkatnya. Jadi batu itu diletakkan di tengah baju, di tengah ridanya, dan dengan rida itu nanti diangkat Hajar al-Aswad, ya. Hatta intahu ila maudhi'ihi, maka ketika mereka sampai kepada tempat atau posisi Hajar Aswad, fa akhadhahu wa wada'ahu fihi. Lantas Nabi mengambil Hajar Aswad yang ada di rida tersebut, kemudian Nabi letakkan pada posisinya. Ya. Jadi semua orang akhirnya mendapatkan andil gitu. Mendapatkan saham dalam mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Enggak perlu satu orang. Jadi semua orang-orang Quraisy, ya pembesar-pembesar Quraisy itu mendapatkan andil di dalam mengembalikan Hajar Aswad kepada tempatnya dengan kebijakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa hakadzat intaha hadhihi al-mushkilatu allati katsiran ma yakunu amsaluha sababan fintishari hurubin ha'ilatin bainal arab. Dan beginilah akhir dari permasalahan yang menimpa orang-orang Quraisy, yang mana permasalahan semacam ini biasanya kata Syekh menjadi apa benih-benih perperangan di antara orang-orang Arab, menjadi benih-benih pertikaian di antara orang-orang Arab. Jadi hal sepele, hal kecil yang bisa diselesaikan dengan kepala dingin, dengan musyawarah, tapi enggak diselesaikan seperti itu justru akan menjadi benih-benih pertikaian, perperangan, dan itu sering terjadi di tengah-tengah orang Arab. Laula an yamunnallahu alaihim bi'aqilin misli Abi Umayyah yursiduhum ilal khair. Kalau bukan karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa ada orang yang cerdas di tengah-tengah mereka, orang yang berakal seperti Abu Umayyah Al-Mahzumi, ya. Yang mana dia adalah termasuk orang yang akal, orang yang tua, pikirannya jernih, akhirnya memberikan isyarat, ya, memberikan petunjuk kepada mereka kepada hal yang lebih baik, yaitu apa? Udahlah, jangan kalian berselisih, kita cari ya siapa yang kita ridho kepadanya untuk menjadi penengah. Ini kan apa istilahnya, saran yang cerdas dari Abi Umayyah. Kemudian juga ada orang yang bijak di tengah-tengah mereka ketika memutus sebuah perkara, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memutus perkara tersebut dengan cara yang membuat mereka semua ridho. Ya, mereka semua ridho karena mereka semua dapat andil pada saat meletakkan Hajar Aswad kepada posisinya yang semula. Terus wala yastagribu min quraishin tanafusuhum hadza li anna albayta wala yastagribu sebenarnya. Yastagribu. Yastagribu. Iya. Mabni lil majhul. Wala yastagribu min quraishin tanafusuhum hadza li anna albayta qiblatul arabi wa ka'batuhum allati yahujjuna ilaiha fa kullu amalin fihi azimun. Azimun bihi al-fakhru wasiyadatu wa huwa awalu baitin wudi'alil ibadati bi syahadatil Qur'anil Karimi qala ta'ala fi surati Ali Imran inna awala baitin wudi'alin nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamina fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Jadi enggak perlu heran gitu ya, enggak perlu heran dengan berlomba-lombanya orang-orang Quraisy ya memperbutkan siapa yang berhak untuk menaruh kembali Hajar Aswad pada posisinya. Itu enggak perlu diherankan karena memang yang bait atau Ka'bah itu adalah kiblatul Arab, ya. Bait itu adalah kiblatul Arab, kiblatnya orang-orang Arab. Wa ka'batuhum, dan Ka'bah mereka allati yahujjuna ilaiha, ya, yang mereka berhaji, ya. Yang berhaji, mereka berhaji kepada di Ka'bah, maksudnya berhaji di Ka'bah. Yahujjun yaqsudun. Yahujun itu yaqsuduna ilaiha, yang mereka menjadikan Ka'bah itu sebagai tujuan, yang makanya mereka datang dari semua penjuru berkumpul di Ka'bah dalam rangka ibadah, ya. Dan setiap amalan yang ada di Ka'bah itu adalah amalan yang agung, yang membuat ada rasa bangga, ya, ada rasa bangga di situ. Kemudian orang yang memegang Ka'bah itu merasa sebagai orang yang mulia, orang yang mulia, fihi siyadah. Jadi ada seakan-akan dia adalah orang yang mulia, orang yang dituankan karena dia yang berkuasa, yang memegang Ka'bah gitu. Wa huwa awwalu baitin wudi'a lil ibadati bi syahadatil Qur'anil Karim, dan Ka'bah itu adalah rumah pertama yang diletakkan untuk ibadah, yang digunakan untuk ibadah dengan persaksian Al-Qur'an Al-Karim, ya. Sebagaimana di sini Allah berfirman inna awwala baitin wudi'a lin-nas, ya, sesungguhnya rumah yang pertama kali ya diletakkan untuk manusia, maksudnya dalam rangka beribadah, yaitu adalah rumah yang ada di Mekah. Maksudnya apa? Ka'bah yang ada di Mekah, yang mana Ka'bah itu adalah mubarakan, ya, adalah tempat yang berkah, wahudan lil alamin, dan sebagai petunjuk, ya, untuk semua orang, ya. Fihi ayatun bayyinat, di Ka'bah itu ada ayatun bayyinat, ya. Kemudian maqam Ibrahim, di situ ada maqam Ibrahim, dan barang siapa yang memasukinya kana aminan, dia menjadi orang yang aman. Terus Wa kana yali amrohu ba'da waladi Ismaila qabilatun jurhum. Ya. Falamma bagu wa zalamu man dakhala makkata ijtama'at 'alaihim khiza'atu wa ajalluhum 'anil bait. Jadi setelah Ismail, setelah Nabiullah Ismail, orang yang mengurus Ka'bah itu adalah kabilah Jurhum. Ya, kabilah dari Yaman, Jurhum itu. Jadi setelah Nabiullah Ismail, ya urusan Ka'bah dipegang oleh kabilah Jurhum. Tapi kabilah Jurhum ini adalah kabilah yang bagau wa zalamu man dakhala Makkata. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang zalim, tindakan-tindakan yang melampaui batas terhadap orang-orang yang datang ke Mekah. Orang yang masuk ke Mekah dizalimi ya oleh kabilah Jurhum. Lantas ijtama'at 'alaihim Khaza'atu. Ya, kabilah Khaza'ah berkumpul ya, berkumpul dan merebut ya hak pemeliharaan Ka'bah dari Jurhum. Wa ajallauhum 'anil bait, dan Khaza'ah mengusir ya kabilah Jurhum dari al-bait, maksudnya dari Ka'bah. Jadi mereka enggak diberikan hak lagi untuk mengurus Ka'bah dan diambil alih oleh kabilah Khaza'ah ya. Kemudian itu berlangsung selama beberapa masa. Jadi beberapa masa itu apa namanya? Ka'bah diurus oleh orang-orang Khaza'ah. Terus summa akhadathu wa waliyatuhu Khaza'atu hinan minad dahri. Summa akhadathu minhum Quraisyun fi ahdi Qusay bin Kilab wa bisababihi amanu fi biladihim fakanat qabailul arabi tahabahum. Ya, jadi kemudian diambil alih oleh orang-orang Quraisy pada masanya Qusay bin Kilab. Jadi awalnya pemeliharaan Ka'bah itu dipegang oleh Nabiullah Ismail, kemudian sepeninggalnya diambil alih oleh kabilah Jurhum. Nah, kabilah Jurhum ini adalah orang-orang yang zalim terhadap orang-orang yang datang ke Makkah, direbut oleh kabilah Khaza'ah. Nah, itu berlangsung beberapa masa kabilah Khaza'ah berkuasa terhadap Ka'bah, lantas baru diambil alih oleh orang-orang Quraisy pada masanya Qusay bin Kilab ya. Dan karena diambil oleh orang-orang Quraisy, maka barulah orang-orang Arab aman di negara mereka sendiri ya. Oleh karena itu orang-orang Arab itu sangat memuliakan Quraisy. Makanya di sini fakanat qabailul Arab tahabuhum. Jadi orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab itu sangat memuliakan kabilah-kabilah Quraisy. Karena ketika Quraisy memegang Ka'bah, maka mereka semua merasa aman ketika masuk ke Mekah. Jadi enggak perlu ada yang dikhawatirkan. Berbeda dengan kabilah-kabilah sebelumnya, terutama pada masanya Jurhum. Maka setiap orang yang masuk ke Mekah, ke Ka'bah, dizalimi oleh orang-orang Jurhum. Tapi ketika Quraisy memegangnya, maka semua orang aman ketika masuk ke Ka'bah. Terus wa idza tamu bihi kana hisnan aminan min itida'il adin. Wa amtanallahu 'alaihim bidzalika fi tanzilihi faqala fi suratil ankabut awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wayutakhattafun nasu min haulihim. Wa idza tamu bihi, apabila mereka ingin berlindung ya, berlindung dengan Ka'bah gitu kan, maka Ka'bah itu menjadi benteng yang aman bagi mereka dari i'tida'ul adin, dari kezaliman orang-orang yang ingin melakukan perbuatan zalim terhadap mereka. Kemudian wamtanallahu 'alaihim bidzalika fitanzilihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepada mereka dengan hal itu, sebagaimana ini termaktub atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. Awalam yara anna ja'alna haraman amina, tidaklah mereka melihat kami telah menjadikan ya Mekah itu negara yang aman. Yatakhattafun nasu min haulihim, yang mana semua orang berbondong-bondong mendatangi Mekah. Karena Mekah itu kalau sudah dimasuki, maka menjadi negara yang aman. Bahkan binatang pun ya itu aman di Mekah. Maka enggak boleh kan berburu di Mekah. Ya, jangankan binatang, pohon pun aman di Mekah. Nah, makanya itu bermula dari semenjak diambil alihnya oleh Quraisy dari orang-orang Jurhum dan Khuza'ah. Wallahu alam. Ini kisah pembangunan ulang Ka'bah. Ketika Ka'bah hancur disebabkan banjir bandang, juga sebelumnya pernah terjadi kebakaran, kemudian akhirnya dibangun ulang oleh orang-orang Quraisy, dan pembangunan itu didanai dari harta yang baik-baik ya, bukan harta haram. Maka hendaklah kita ambil pelajaran dari mereka. Mereka saja ketika ingin membangun tempat yang suci, mereka menghindarkannya dari harta-harta yang buruk, harta-harta yang haram. Maka kita sebagai kaum muslimin yang telah mengetahui hukum riba, yang telah mengetahui hukum-hukum penipuan, kemudian hukum-hukum pencurian, ya hukum harta yang diperoleh dari perzinaan, nah ini hindari harta semacam ini untuk membangun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukran ala husni istimaikum. Kita cukupkan sampai sini. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.